Pertemuan sebelumnya kita masih membahas tentang bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala yang berkaitan dengan doa yang telah dicontohkan dari salafun shalih. Dan terakhir kita ambil tentang hadis yang berisi tentang perintah Nabi alaihi salatu wassalam kepada salah seorang sahabatnya untuk meminta al-afwa wal afiyah, kemaafan, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Karena doa ini adalah doa yang agung, doa yang mengandung berbagai macam bentuk kebaikan bagi seorang hamba. Naam, karena apabila seorang hamba telah diberikan al-afiyah, keselamatan di dunia dan di akhirat, maka dia hakikatnya adalah seorang hamba yang telah beruntung. Naam, kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Qala al-mu'allif al-imamul Bukhari wa rahimahullahu ta'ala haddathana Adam qala haddathana Syu'bah anil Jurairi an Abi Abdillah al-Anazi an Abdillah ibn Shamit an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ahabbul kalami ilallah subhanallah la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwata illa billah subhanallahi wa bihamdih. Sanad hadis ini sampai kepada sahabat yang mulia Abu Dzar radhiyallahu an. Beliau meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul kalam ilallah, ucapan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah subhanallah la syarikalah, maha suci Allah, tidak ada sekutu baginya, lahul mulku wa lahul hamd, baginya lah segala kerajaan, kekuasaan atau kepemilikan, walahul hamd, dan hanya baginya lah segala bentuk pujian atau sanjungan, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mampu atas segala sesuatu, la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya, upaya dan kekuatan melainkan adalah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi wa bihamdih, maha suci Allah taala, dan segala puji baginya. Naam, hadis ini sebagaimana apa yang telah dibawakan oleh muallif al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala dari hadis-hadis yang sebelumnya, bahwasannya di dalam hadis tersebut terdapat tanbih. Naam, dari beliau adanya peringatan dari beliau al-muallif al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala ila anna al-matalib wal khairat kama annaha tutlabu bid-du'a fa innaha aidan tunalu biz-zikri wad-du'a. Beliau ingin mengingatkan kepada kita semua bahwasanya al-matalib, perkara-perkara yang diminta, diinginkan oleh setiap hamba, dan juga perkara-perkara kebaikan yang diharapkan oleh setiap hamba, sebagaimana itu diminta dan dimohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kebaikan-kebaikan itu pula bisa didapatkan dengan berzikir, dengan mengucapkan kalimat-kalimat zikir. Makanya muallif Imam Bukhari rahimahullahu taala membawakan hadis ini di dalam bab yang sedang kita bahas. Sebelumnya beliau membawakan contoh-contoh doa. Naam, sahabat radhiyallahu taala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah doa yang memiliki keutamaan. Sahabat yang lain juga mencontohkan sebuah doa yang lain pula. Macam-macam doa yang maksur dari para salafun shalih. Dan di dalam hadis ini beliau tidak membawakan hadis yang berisi tentang doa, tapi hadisnya berisi tentang apa? Zikir. Nah, menunjukkan bahwasannya permintaan seorang hamba, permohonan seorang hamba itu tidak hanya bisa didapatkan dengan berdoa, tapi juga bisa didapatkan dengan berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa li hadza qala huna, oleh karena ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda atau mengatakan di sini, ahabbul kalami ilallah, ucapan kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya barang siapa yang dia ingin dikabulkan permintaannya oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin diijabai doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sebabnya adalah hendaknya dia mengerjakan perkara-perkara yang bisa mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, melakukan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mencintai amalan ini, lakukan. Allah mencintai ibadah ini, maka kerjakan. Allah Subhanahu wa taala mencintai suatu ucapan, maka ucapkanlah. Mencintai sebuah zikir, maka berzikirlah dengan kalimat tersebut. Nah, karena itu bisa menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang kalian minta. Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan apa yang kalian mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, terlebih di dalam kalam ini, di dalam kalimat-kalimat ini padanya ada zikir dan juga ada doa dan juga ada bentuk asana ujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, kata Nabi alaihi salatu wassalam, subhanallah la syarikalah. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sekutu baginya. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. La fi dzatihi wa la fi asma'ihi wa sifatih. Wa kadzalika ar-rububiyyah wal uluhiyah. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala pada zatnya. Demikian pula pada nama-nama yang indah dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang tinggi. Demikian pula tidak ada sekutu tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyahnya. Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang mengatur alam semesta, yang memberi rizki, yang menghidupkan dan mematikan, dan dari berbagai macam bentuk makna rububiyah. Demikian pula tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam uluhiyahnya. Naam, hanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah, diibadai, tidak boleh disekutukan dengan suatu apapun itu bentuknya. Naam, subhanallah la syarikalah. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sekutu baginya. Qala lahul mulku wa lahul hamd. Lahul mulk, demikian pula tidak ada kerajaan, kekuasaan atau kepemilikan, melainkan semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimiliki oleh hamba di dunia ini, apa yang dinampunyai oleh hamba di dunia ini, tentunya itu semuanya hakikatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Malik, naam, zat yang maha memiliki. Walahul hamd, demikian pula segala puji, segala bentuk pujian, sanjungan adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba dipuji, disanjung dengan kebaikan yang ada pada dirinya, itu hakikatnya kembali kemana? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan sebab Allah Subhanahu wa taala dia memiliki keutamaan, dia memiliki kebaikan. Akan tapi siapa memberikan? Tentu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga lahul hamd, segala bentuk pujian dan sanjungan itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa huwa ala kulli syai'in qadir. Demikian pula lafaz zikir yang berikutnya, dan dialah Allah Subhanahu wa taala itu maha mampu atas segala sesuatu. Fa qudratuhu syamilatun fi kulli syai'. la yu'jizuhu syai'un fil ardi wala fis sama. Maka kemampuan Allah Subhanahu wa taala, kudrahnya Allah Subhanahu wa taala itu syamilah, mencakup meliputi segala sesuatu. Tidak ada yang terluputkan dari Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. La yu'jizuhu syai', tidak ada yang bisa menghalangi, melemahkan Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang ada di bumi maupun apa-apa yang ada di langit. Allah Maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Apa yang Allah kehendaki, kun, Allah tinggal mengatakan jadilah, fayakun, maka jadilah perkara tersebut dari sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa qudratuhu syamilatun fi kulli syai. Sehingga ketika kita lafadkan, kita perhatikan lafad-lafad dari zikir ini, maka itu menunjukkan adanya al-ikhtisas. Naam, semua khabar atau mubtada di dalam naam lafad ini didahulukan. Lahul mulk, aslinya al-mulku lahu, alhamdulahu, wa huwa qadirun ala kulli syai'. Akan tapi semua di sini diakhirkan, sehingga ini menunjukkan adanya bentuk al-ikhtisas. Lahul mulk, hanya milik Allah Subhanahu wa taala kerajaan. Walahul hamd, hanya milik Allah Subhanahu wa taala segala bentuk ujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah, Nabi SAW tidak mengatakan wa huwa qadirun ala kulli syai'. Naam, menunjukkan ini semua adanya bentuk al-ikhtisas, pengkhususan itu semua bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan di dalam lafaz zikir yang mulia ini, di sini ada pelajaran penting yang dijelaskan oleh mereka para ulama, yaitu an-tauhid wa hadza min at-tauhid al-ilmi. Di dalam kandungan lafaz-lafaz zikir ini padanya ada bentuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dari sisi ilmi, dari sisi ilmu. Dari sisi keyakinan dan kepercayaan, atau demikian pula yang berkaitan dengan pengakuan. Seorang hamba ketika dia memahami makna yang dalam, makna yang luas dari zikir-zikir ini, dia akan semakin yakin, akan semakin percaya, dan semakin mengakui tentang kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, semakin mengakui tentang ketauhidan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Allah Maha mampu, Allah Maha naam suci, Allah Maha zat yang berhak untuk disanjung dan diibadai, Maha mampu atas segala sesuatu. Yang mana tauhid al-ilmi ini allazi yumakkinu wa yuqawwi at-tauhid al-amali fi qalbil insan. Ketauhidan yang bentuknya pemahaman, demikian pula keyakinan yang ada di dalam hati seorang hamba, ini akan mengokohkan dan menguatkan ketauhidan secara amalan yang ada di dalam hati seorang hamba. Sehingga apa? Ketika dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam amalannya, maksudnya di dalam dia beribadah, di dalam sholatnya, di dalam puasanya, di dalam dia melakukan ketaatan, itu akan semakin kuat dan kokoh hatinya. Karena dia sudah paham nam siapa Allah Subhanahu wa taala, dia semakin paham nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya, sehingga ketika dia melakukan ibadah, melakukan tauhid al-amali, melakukan berbagai macam bentuk ketaatan, akan semakin kokoh dan kuat keimanan yang ada di dalam hatinya. Qala la haula wala quwwata illa billah. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, la haula wala quwwata illa billah. Ai la tahulu min halin ila halin illa billah. La haula maknanya adalah la tahulu min halin ila halin illa billah. Bahwasanya engkau tidak bisa berpindah dari suatu keadaan kepada keadaan yang lain, itu melainkan adalah dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala quwwata illa billah, ai la husula quwwah illa billah. Demikian pula tidak ada suatu daya dan upaya, kekuatan yang dimiliki oleh seorang hamba untuk dia bisa melakukan sesuatu, itu pasti pertolongan dan dorongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalimat ini, kalimat la haula wala quwwata illa billah, hadhihi kalimatu isti'anah. Ini adalah kalimat isti'anah, kalimat yang mengandung bentuk permintaan tolong, permohonan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang hamba betul-betul mengakui bahwasannya dirinya adalah zat yang lemah, zat yang tidak mampu, butuh pertolongan dan dorongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hiya tahqiqu qawlika fis shalah wa iyyaka nasta'in. Sehingga kalimat ini merupakan bentuk perwujudan dari ucapanmu atau doamu di dalam salatmu, iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan ya Allah. Hanya kepadamu lah kami meminta isti'anah. Naam. Walihada yushra'ul ityanu biha indama nastaqbilul a'mal allati nuridu an naquma biha. Oleh karena ini disyariatkan. Naam. Untuk membaca kalimat ini. La hawla wa la quwata illa billah. Naam. Yaitu dengan membacanya ketika kita akan mengerjakan suatu amalan yang akan kita kerjakan. Kita akan mengerjakan suatu, mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan kalimat zikir ini. Bismillah, la haula wala quwata illa billah. Dengan memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di sana tidak ada haul, daya dan upaya dan kekuatan, melainkan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ini adalah bentuk kalimatu isti'anah. Dan disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa dzalika anna hadhihi al-kalimah hiya kalimatu isti'anah la kalimatu istirja'. Bahwasanya kalimat ini, la haula wala quwata illa billah, ini adalah kalimat isti'anah, kalimat yang mengandung bentuk permohonan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kalimat istirja. Dan katsirun minan nasi yaquluha indal masa'ib bimanzilatil istirja wa yaquluha jaza'an la sabran. Dan bahkan kebanyakan dari manusia mengucapkan kalimat ini ketika dia tertimpa musibah, ketika dia tertimpa bencana. Dia mengucapkan kalimat ini seperti dia mengucapkan kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau mendapatkan musibah, dia juga mengucapkan la haula wa la quwata illa billah. Sehingga dia mengucapkannya dalam rangka bentuk jaza'an. Dalam bentuk berkeluh kesah, la sobron, bukan karena bentuk kesabaran. Sehingga ini adalah suatu bentuk kesalahan. Karena kalimat la haula wa la quwata illa billah, ini bukan kalimat istirja yang diucapkan ketika tertimpa musibah. Ini bahkan adalah sebagaimana yang beliau sebutkan rahimahullah, adalah kalimat isti'anah yang diucapkan ketika seseorang ingin melakukan suatu, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala subhanallahi wa bihamdih. Kemudian yang terakhir, subhanallahi wa bihamdih. Diulangi lagi bentuk naam pensucian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha suci Allah Ta'ala dan segala bentuk pujian adalah miliknya. Dan ini kalimat di dalamnya mengumpulkan antara tasbih dan tahmid. Sehingga mengandung banyak keutamaan. Naam, ini di antara makna yang disebutkan oleh mereka para ulama yang berkaitan dengan ahabbul kalami ilallah, zikir atau ucapan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga selayaknya seorang hamba untuk banyak-banyak mengucapkan kalimat-kalimat zikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu adalah termasuk sebab dikabulkannya doa atau permohonan permintaan seorang hamba. Kebaikan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya bisa didapatkan dengan berdoa, juga bisa didapatkan dengan banyak-banyak berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih zikir-zikir tersebut datangnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ayat telah dicontohkan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Adapun penjelasan yang berkaitan dengan hadis ini dari Asy-Syarih, insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.